Assalamualaikum. Jelita siapa engkau? Aduhai cantik sekali. Bentuk tubuh dan pinggulmu menawan hati pemuda. Kalau berjalan pinggulmu seperti sedang menari, sungguh aku terpesona padamu wahai jelita. Jelita siapa engkau? Sudikah engkau jelita bicara walau sekedar, atau kau berikan senyum walau dari jauh saja? Percaya wahai jelita, ku jatuh cinta padamu. Jangan kau kira diriku oh hanya ingin menggoda. Percaya wahai jelita. Senyum walau dari jauh saja. Percaya wahai jelita, ku jatuh cinta padamu. Jangan kau kira diriku oh hanya ingin menggoda. Percaya wahai jelita. Terima kasih.